Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, pagi ini kita lanjutan kembali pelajaran kita membaca kitab Qawaidul Imla, kaidah baku penulisan bahasa Arab. 6. Kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Barakallahu fikum. Dan sebelum masuk pelajaran 6, kita terlebih dahulu mengerjakan koreksi latihan halaman 79. Latihan ada halaman 79 dan halaman 80. Yang kita koreksi Romawi 2 dan Romawi 3-nya ya. Barakallahu fikum. Silakan siapa yang baca nomor 1 bergantian. Bismillah. Nomor 1. At-tahotta alihatan min dunillahi. Salah. Seharusnya tidak menggunakan hamzah wasol pada fi'il at-tahotta. 6. Ya. Yang benar adalah hamzah wasol dibuang gitu ya. Iya. Pada lafat atau kata ittakhotta. Ittakhotta, iya. Hamzah wasolnya dibuang. 6. Ahsantum. Ini termasuk dari penghapusan apa berarti? Penghapusan alif lajinah. Alif lajinah apa hamzah wasol? Hamzah wasol. 6. Ya. Termasuk dari penghapusan hamzah wasol. Ahsantum. Penghapusan hamzah wasol. 6. Seperti istaghfarta. A istakfarta menjadi astakfarta. Astakfarta, iya. 6. Halaman 70. Iya, dihapus dari fi'il madi dan masdarnya, ya. Hamzah wasol dihapus dari fi'il madi dan masdarnya ketika diawali oleh hamzah istifham. Diawali oleh hamzah istifham. 6. Alasannya apa? Karena tawalil amsal. Bertemunya bentuk huruf yang sama, yaitu dua huruf atau lebih yang sama. Yang pertama huruf hamzah yang ditulis atas alif, yang kedua alif itu hamzah wasol itu sendiri. Yang dua-duanya berbentuk alif. Hamzah istifham berbentuk alif karena ditulis atas alif, kemudian hamzah wasol juga berbentuk alif. Nah, disebut karohat tawalil amsal, sehingga salah satu alif, salah satu bentuk alif dibuang, yaitu hamzah wasol. 6. Yang ditetapkan hamzah istifham attakhadta alihatan min dunillah. 6. Sehingga ini termasuk dalam pembahasan tempat, salah satu tempat yang dibuang padanya hamzah wasol. Ahsantum. Nomor 2. Asmuka Zaidun. 6. Asmuka Zaidun. Di situ ditulis, meskipun dibaca asmuka Zaidun, tulisannya di situ apa yang disoal? Ada hamzah istifham, setelah itu hamzah wasol. Hamzah wasol. Benar enggak secara tulisan? Kalau secara bacaan sudah benar, asmuka Zaidun. Salah. Nah, secara bacaan benar, secara tulisan salah. Salah. Yang benar apa? Dihapus hamzah wasol. Hamzah wasol pada pada kata ismun dihapus. 6. Alasannya? Karena karohiyatu tawalil amsal. 6. Sama ya, karena tawalil amsal juga. 6. Dan dihapusnya di situ karena ketemu huruf hamzah istifham. Bukan sekedar huruf istifham. Kalau huruf istifham bisa hal ismuka Zaidun, gitu kan? Ya. Kalau huruf istifham berupa hal, maka hamzah wasol tidak dihapus, ya. Hal ismuka Zaidun masih ada. halis muka. Nanti dibacanya halis muka. Yang lam pada hal itu yang tadinya sukun di kasroh. Halis muka zaidun. Hamzah wasal enggak dihapus itu. Tapi ketika kemasukannya huruf istifham berupa hamzah asmuka zaidun, maka hamzah wasalnya dihapus. 6. Barakallahu fikum. Di halaman apa itu? Di halaman 70 ya. 6 ya. Jika didahului oleh hamzah istifham. Nah, di situ ada hamzah istifham kan? Bukan huruf istifham. 6. Nomor 4, 3. Berarti nomor 1, nomor 2 jawabannya silang ya? Iya. Tanda silang. Sekarang nomor 3. Abu Muhammad ibnu Abdullah. 6, bacaan sudah benar. Abu Muhammad ibnu Abdullah. Ahsanta. Koto. Sohih dah. Sohih. Sohih. Sohih. Iya. Sohihnya termasuk dalam pembahasan apa ini? Alif hamzah. Pembuangan hamzah wasol. Hamzah wasol pada, ya. Pada kata pada ibnu. Nah, ibnun ya, pada ibnun. Kata ibnun dihilangkan secara tulisan dan bacaan. Dan bacaan. Kan. Nah. Karena kenapa? Karena ibnun jatuh di antara dua nama yang masyhur. Masyhur. Ya. Ada banyak syarat di situ. Ada yang ingat syaratnya? Dalam 27. Iya. 6. Syarat-syaratnya pertama itu jatuh di antara dua nama. Kemudian yang kedua? Nama yang pertama tidak bertanwin. 6. Kemudian kata ibn berbentuk berbentuk mufrad. 6, bukan musana, bukan jamak. Kemudian kata ibn berupa naat atau badal ya, bukan sebagai khobar. Kemudian apalagi tidak ada pemisah antara ibn dengan nama tersebut, tidak ada pemisah. Kemudian juga bukan pada darurat syair, dan kata ibn tidak di awal baris kalimat. 6. Ya, dilanjutkan bacaan soal nomor 4. Zaidun huwa ibnu Abdullah. 6. Bacaan sudah benar, Zaidun huwa ibnu Abdullah. Sekarang secara tulisan benar apa salah? Betul. Secara tulisan, secara bacaan sudah benar tadi, Zaidun huwa ibnu Abdullah. Secara tulisan betul. Kata apa betul? Betul. Nomor berapa ya? Nomor 4. Termasuk yang khata. Kenapa khata? Karena khobar ini ibnu Abdullah sebagai khobar. Karena ada banyak alasan. Yang pertama, antara Zaid, antara ibn dengan nama ada pemisah berupa huwa. Nah, dalam 28. Dalam 28 apa syaratnya tadi? Tidak ada pemisah antara kata ibn dengan nama tersebut, ya kan? Nah, ini ada enggak pemisah? Ada, ya tapa huwa. Maka ketika itu hamzah wasal atau alif yang disebut hamzah wasal tadi ditetapkan. Alasan yang kedua apa? Khobar. Ibnnya berupa khobar di situ. Nah, zaidnya mubtada, ibnnya khobar, huwanya domir fasal. Domir fasalin. Nah, bisa juga Zaidun mubtada, huwanya mubtada kedua, ibnunnya khobar bagi mubtada kedua. Bisa juga demikian. Nah, kemudian alasan yang ketiga, karena apa? Bertanwin. Nah, Zaidunnya bertanwin di situ. Bertanwin ya. Ketika bertanwin, maka hamzah wasal pada ibn ditetapkan. Nah. Ya, melanjutkan nomor 5. Iya. Yang nomor 4 berarti jawabannya disilang ya, khata. Nomor 5, kalimat bismi rabbil ka'bah. Robil Ka'bati. Di sini tertulis bismi, tidak ada hamzah, setibanya tidak ada alif bismi. Nah, bismi Robil Ka'bah di situ tidak ada, tidak, apa? Tidak ada alif dibaknya di kalimat bismi. Iya, seharusnya ada. Seharusnya ada ya. Maka ini khata ini. Nah, kenapa seharusnya ada? Bukankah bismillahirrahmanirrahim enggak ada hamzah wasalnya? Ismun itu kan enggak ada hamzah wasal. Iya. Pada bismillahirrahmanirrahim hamzah wasalnya tidak ada. Di sini bismi Rabbil Ka'bah juga sama dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak ada hamzah wasalnya. Dari sisi apa salahnya? Di sini masuk dalam pembahasan apa? Masuk dalam pembahasan dihapusnya hamzah wasal. Nam pada dihapusnya hamzah wasal pada basmalah yang ditulis. Pada basmalah yang ditulis yang, tidak lengkap ya. Dihapusnya hamzah wasal pada basmalah yang ditulis lengkap. Lengkap. Artinya ya, kalau ditulisnya bukan selain basmalah lengkap, hamzah wasal itu harus ditulis. Hamzah ya. Artinya bahwa hamzah wasal itu dihapus pada keadaan pada basmalah yang ditulis lengkap. Ya. Hamzah wasal dihapus pada basmalah yang ditulis lengkap. Jika bukan pada basmalah yang ditulis lengkap, seperti pada bismillah saja atau selain lafzul jalalah ya bismi rabbik atau bismi rahman atau bismil qahir atau tabarokta bismillah, nah maka ketika itu hamzah wasalnya ditetapkan. Ya, asantum. Nomor berikutnya. Pada bismillah yang tidak lengkap hamzah wasalnya tetap ada. Bismillah yang ditulis tidak lengkap, maksud tidak lengkap itu tidak ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Dikatakan lengkap seperti yang tertulis di Al-Qur'an. Kalau kita baca Al-Qur'an awal surat lengkap kan? Bismillahirrahmanirrahim, lalu suratnya disebutkan. Nah, itu disebut dengan basmalah lengkap. Ketika basmalah itu enggak lengkap, tidak diberi Ar-Rahman Ar-Rahim, maka cuma bismillah saja hamzah wasal ditetapkan. Atau kalau lafzul jalalah Allah diganti dengan nama Allah yang lain seperti Ar-Rahman, Al-Qahir, Ar-Rahim atau dengan Rabbil Ka'bah, Bismi Rabbil Ka'bah. Nah, ketika itu hamzah wasal ditetapkan. Kenapa? Karena alasannya hamzah wasal pada bismillahirrahmanirrahim yang ditulis lengkap itu sering digunakan. Nah, sering digunakan sehingga mereka ingin meringankan dengan membuang hamzah wasal. Berbeda dengan ucapan bismi rabbik, jarang dipakai. Bismi Rahman juga jarang. Karena itu mereka menetapkan hamzah wasal. Nah, itu alasannya. Ya, secara kaidah gitu, secara kaidah apa? Hamzah wasal itu tidak dihapus seperti kita menulis bibnin atau bibni Muhammad, bibni Muhammadin. Hamzah wasal ada kan? Ya. Nah, itu apa bedanya antara ismun dengan ibnun? Sama-sama hamzah wasalnya enggak? Bifnaini bimraatin. Bimraatin ketika kita mengucap bimraatin, ada enggak hamzah wasalnya? Ada. Ada kan apa? Karena hamzah wasal itu hilangnya pada ucapan karena jatuh di tengah antar kata. Ya. Sekarang kata kalau bismillah, kenapa hamzah wasalnya kok dibuang? Nah, itu kan berarti enggak sama dengan saudara-saudaranya dari isim-isim yang berhamzah wasal, kan gitu. Jawabannya apa? Jawabannya karena kata ini sering dipakai, bismillah itu sering dipakai. Beda dengan kita ngucap bibnin, bimraatin, jarang dipakai. Nah, atau termasuk juga bismi Rabbil Ka'bah juga jarang dipakai. Nah. Ya, menjawab pertanyaan tadi ya. Lanjutkan. Nomor berikutnya 6. Ya, nomor 6. Abdurrahmani. Khata atau sahih? Khata, na'am. Khatanya kenapa? Pada alif pada Ar-Rahman harusnya dihapus. Dibuang. Na'am. Alif pada Ar-Rahman harusnya dibuang, dihapus. Alasannya kenapa? Karena Ar-Rahman kemasukan al. Kemasukan al maka alifnya dibuang. Kalau Rahmannya nakiro tidak beral, maka alif ditetapkan. Ya. Kalau Rahmannya tidak beral, tidak berallah, meskipun ma'rifat tapi tidak beral, seperti kemasukan huruf nida, ya Rahmanu atau ya Rahmanal Akhirah, ya Rahimad Dunya. Ketika itu apa? Ketika itu alif ditetapkan. Nah, ketika enggak beral, alifnya ditetapkan. Seperti ucapan apa? Ya Rahmanud Dunya wa Rahimal Akhirah. Dibuang karena beral. Lanjutan. Dan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada enggak alifnya pada lafaz itu? Bismillahirrahman. Enggak ada. Namun dalam bacaan ada, ditetapkan dalam bacaan. Iya. Bismillahirrahman. Ditetapkan kan? Tegak berdiri itu. Iya, terus oleh pemberi harokat diberi tanda harokat fathah yang diberdirikan. Nah, lanjutan. Nomor 7. Ilahun. Ilahun. Nah. Khoto ya. Ilahun. Yang betul alifnya dibuang. Iya. Bacaannya apa bacaannya? Ilahun. Ilahun. Nah, dalam bacaan tetap. Dalam bacaan sama ilahun. Namun dalam tulisan aja beda. Ya. Alif dibuang. Alif layina. Enam. Alasannya kata-kata ini kata-kata yang sering dipakai. Sering dipakai. Enam. Sehingga dibuang alifnya untuk meringankan penulisan. Lanjutan. Hada. Enam. Hada. Hoto. Ya. Khotok nam. Secara bacaan sudah benar. Hada haknya dibaca panjang. Secara tulisan khotok. Kenapa khotok? Karena seharusnya hamzahnya itu dibuang. Nam. Karena seharusnya hamzah dibuang. Dibuang. Ya hamzah setelah hak dibuang. Nam. Kenapa? Apa alasannya? Ini kata-kata yang karena sering dipakai. Iya. Kata-kata sering dipakai itu terjadi pada isim isyara, ya, isim isyara yang tidak diawali dengan ta atau ha. Nam, alasannya gitu. Alif dibuang karena datang setelahnya apa? Isim isyara yang tidak diawali oleh ha atau ta. Nam. Kalau isim isyara yang diawali tak seperti tak, tak di kan itu, tihi yang untuk muannas. Oh iya. Nah, ketika kemasukan hak menjadi hak ditetapkan ya. Nah, kalau isim isyara yang berawalan tak ditetapkan. Hatani. Nah. Ya, dilanjutkan. Nomor 9. Haulai. Sahih, sudah betul seperti itu penulisannya. Iya. Haulai. Haulai, naam. Hamzah wasl dibuang setelah ha. Iya, aksantum. Lanjut berikutnya. Haulai di situ tadi hamzah wasl dibuang setelah ha. Sudah benar ya. Nah, kenapa? Karena setelah hak datang hamzah. Tadi dikecualikan apa? Jika setelah hak itu datang ta atau hamzah, maka alif dibuang ya, gitu kan? Nah, alif pada hak ketika memasuki hamzah wasl dibuang ketika isim isyaranya berawalan. Tak atau hak? Iya. Yang G ya. Dari hak hari hak yang pada isim syarok kata tunjuk yang tidak diawali dengan tak atau hak. Nah, yang tidak diawali tak atau hak afan. Kalau isim isyara itu tidak diawali ta atau ha, maka alifnya dibuang. Nah itu. Ketika diawali ta atau ha, maka alifnya ditetapkan. Seperti huna menjadi ha huna, alif ditetapkan. Seperti hatani menjadi hatani, alif ditetapkan, gitu ya. Nah ini yang ulaika termasuk tidak berawalan ha ataupun ta, gitu kan? Sehingga alifnya dibuang. Nah, itu alasannya. Nah, lanjutan yang 10, nomor 10. Zalikum khata. Zalikum nam khata, secara tulisan, secara bacaan benar enggak? Secara bacaan benar. Benar, zalikum. Apa apa yang benar? Apa tulisannya? Alif setelah za dibuang, dal dibuang. Iya. Diganti apa? Alif setelah dal dibuang. Kalau mau dikasih harokat, harokatnya fathah yang diberdirikan. Nah, kalau enggak ada harokat, ya berarti memang alifnya betul-betul dibuang, enggak ada cirinya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Ini apa alasannya? Sebentar, alasannya apa? Karena isim isyarah diikuti oleh lam berharokat kasro. Lam berharokat kasro. Nah, lam lil bu'di dha dhalikum. Ya, lam untuk menunjukkan yang ditunjuk itu jauh. Dhalikum, dhalika. Setelah apa? Dhal itu di situ ada lam ya. Itu yang dimaksud dengan lam lil bu'di. Ketika isim isyarah ada lam bu'dinya, maka alifnya dibuang. Lanjutkan. Nomor 11. Ya. Hatani. Hatani. Naam. Hatani. Aksantum. Sohi. Sohi. Naam. Kenapa alif ditetapkan tidak dihapus alif? Karena diawali dengan ta. Karena isim isyarah diawali isyaroh dengan ta. Karena ha masuk pada isim isyarah yang diawali dengan ta. Naam. Aksantum. Ya. Nomor 12. Yakduna. Yak bacaannya, bacaannya. Yakdiyuna. Nah, yakdiyuna itu benar benar apa salah? Khata. Khata. Nah, ahsanta. Khata yang benar. Yang benar ya setelah huruf dot itu dibuang. Yang benar ya setelah huruf dot dibuang. Apa bacaannya yang benar? Yakduna. Nah. Yakduna. Nah, ahsantum. Ya, dibuang ya. Iya, itu termasuk dari pembahasan pembuangan ya. Iya. Termasuk kenapa ya dibuang dari ya dibuang pada fi'il mudhari' yang lam kalimahnya berasal dari ya. Ya dibuang pada fi'il mudhari' yang lam kalimahnya berasal dari ya. Halaman 74. 74. 6. Yarmiyuna menjadi yarmuna, yaktiyuna menjadi yakbuna, tarmiyina menjadi tarmina. 6. Pembuangan ya. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya berakhiran lam kalimah yang berupa huruf ilat, berupa ya. Lanjutan. Nomor 13. Lillahmi. 6. Lillahmi. Sudah betul tulisannya seperti ini, membuang lam diganti dengan tajid. Iya. Karena asalnya dari li dan allahmu. Iya, aksantum. Jadi lillahmi. Asalnya tiga lam ya. Asalnya tiga lam. Lam huruf jer, pertama lam huruf jer, yang kedua lam syamsia, yang ketiga lam asal kata. Maka terjadi tawalil amsal, tiga huruf berturut-turut, tiga huruf yang sama berturut-turut. Ketika tawalil amsal dibuang salah satu huruf yang ada, 6. Karena kalau membuang dua huruf maka artinya rusak, sehingga yang dibuang cuma satu huruf, sebab artinya tetap dalam bacaan juga masih tetap benar, dalam arti juga tetap benar. Lillahmi. Kalau nakiro, lillahmin. Nah, bacaannya gitu kalau nakiro ya. Kalau nakiro berarti ada dua lam, satu pertama lam huruf jar, yang kedua lam asal kata. Lillahmin. Tidak ada lam syamsiah. Kalau di sini ada lam. Ada lam syamsiahnya lillahmi. Di situ ada pembuangan dua huruf. Apa huruf apa? Pada lillahmi hamzah wasol dan lam syamsiah dibuang. Hamzah wasol. Lalu ditulis dalam bentuk tasdid untuk menunjukkan yang terbuang itu terjadi idgham. Naam. Tasdid. Karena tasdid itu ibarat dari dua huruf, pertama huruf sukun, yang kedua huruf berharokat. Naam, itu kalau ditulis harokat tasdid fathah kasrah, kalau enggak ada lambang-lambang ini, maka betul-betul hilang, enggak ada tandanya. Nomor 14. Muslimah Makkata. Benar, sahih. Naam, sahih ya. Termasuk dalam pembahasan apa ini? Pembuangan apa? Huruf apa? Pembuangan nun. Nun, pembuangan nun karena pada isim musanna. Pada isim musanna ketika mudhof. Pada isim musanna ketika mudhof. Termasuk juga pada jamak mudzakkar salim ketika mudhof. Betul ini ya. Pembuangan nun ya, mudhof. Iya, itu betul. Nunnya dibuang betul. Muslimah makata mudhof, makata mudhofun ilai. Mudhof ilainya tandanya fathah pengganti dari kasro karena mamnu minasyarfi. Nah, barakallahu fikum. Nomor 15. Amma yatasaalun. Naam. Benar apa salah? Khata. Khata. Naam. Khata ya. Amma yatasaalun. Apa khatanya? Alif itu saja. Alif dibuang pada? Dibuang pada setelah ma. Naam, alif dibuang setelah ma. Aksantum. Alif dibuang setelah ma. Karena apa alasannya? Karena ma setelah harfu jar alifnya dibuang. Iya. An. Iya. Nunnya dibuang gitu. Jadinya an. Terus alifnya juga dibuang. Iya, terjadi dua pembuangan. Pertama nun dibuang, lalu alif pada ma istifham dibuang. Nun dibuang karena setelahnya datang mim, itu ya, sehingga terjadi enam, sehingga di idgham diberi tanda tasdid. Kemudian alif dibuang pada ma istifhamiyah karena diawali huruf jar. Ma istifhamiyah kalau diawali huruf jar maka alifnya dibuang. 16. Ra'aitu walidayya. Ra'aitu walidayya. Ra'aitu walidayya. Naam. Ra'aitu fi'il fa'il walidayya di situ sebagai objek. Betul apa salah? Tulis ada alifnya. Betul. Lihat halaman. Halaman 75. Halaman 75, lihat catatan kaki. Adapun ketika marfu maka alif musana tidak dihapus. Asalnya walidani ditambah ya, gitu kan? Walidani ditambah ya, kemudian nunnya dibuang maka menjadi walida ya. Walidani, jaa walidani, ra'aitu walidaini. Mengerti? Jaa walidani berarti alif sebagai tanda rafa. Jaa walidani. Kalau kita baca jaa walidaini berarti ya di situ pengganti dari ra'aitu walidaini, ra'aitu walidaini berarti ya di situ pengganti dari fathah. Jaa walidani, alif di situ tanda rafa pengganti dari doma. Jaa walidani, datang dua orang tua. Ra'aitu walidaini, aku melihat dua orang tua. Alif berubah menjadi ya kan? Ya pengganti dari fathah. Nah, sekarang nunnya dibuang ganti ya, gitu aja. Ja'a walidani, nunnya dibuang menjadi ya. Ja'a walidah ya. Yang ra'aitu walidaini, nunnya dibuang diganti menjadi ya, menjadi ra'aitu walida walida walidayya. Ra'aitu walidayya. Karena alifnya alif tadi berubah jadi ya kan? Iya. Lalu ketemu lagi dengan ya mutakalim, maka kita katakan ra'aitu walidayya. Naam. Nah, sekarang lihat soal, kembali ke soal lagi. Ra'aitu walidaya, betul apa salah? Iya, khata. Khata. Ra'aitu walidaya khata, kenapa? Dia sebagai objek, harusnya alifnya berubah menjadi ya. Iya. Gitu kan? Lalu terjadi apa? Idgham ya dengan ya menjadi ra'aitu walidaya. Ra'aitu walidaya karena tawalil amsal, ketemu dua bentuk ya. Jadi yang benar ra'aitu walidaya. apa itu? Dibuang satu ya, lalu ditetapkan tasdid, ditetapkan tasdid, ditulis tasdid. Nah, ahsan tuh. Nomor 18. Nomor 18 Dawudu. Nomor 17. Oh ya, 17. Dawudu. Nah, secara penulisan salah. Secara penulisan seharusnya wawunya cukup satu saja. Iya. Seharusnya wawu cukup satu. Seharusnya wawu cukup satu. Yaitu termasuk dari huruf yang dibuang dari penulisan namun dihukumi ada ya. Iya. Nah, kenapa? Karena tawalil amsal bertemunya dua huruf yang sama. Nomor 18. Kata-kata yang apa? Ya, iya, termasuk yang ma'ruf. Dawud termasuk yang ma'ruf. Sehingga dibuang. Dibuangnya kenapa? Karena tawalil amsal. Tawalil amsal yang seperti ini dibuang, orang enggak salah sebab mereka tahu. Kata-kata ini sering dipakai. Kalau Dawud itu wawunya dibaca panjang, Dawud. Ya, jadi meskipun penulisannya wawunya satu, meskipun penulisannya wawunya satu. Nah, dibuang wawu satu wawu supaya meringankan dalam penulisan. Dibuang satu wawu agar apa? Ringan dalam penulisan. Dalam bacaan. Nah. Nomor 18. Ya ukhtaharun. Ya ukhtaharun. Nam ya ukhtaharuna. Betul apa salah? Harun hak setelah alif ditetapkan tuh. Hak setelah alif ditetapkan tuh pembahasannya. Apakah betul? Salah. Lihat halaman. Halaman berapa? Harun 73. 74. Iya, halaman 74 aksan tuh. Pada halaman 74. Nah, di situ ada contoh Harun ya. Enam. Berarti alif ditetapkan. Alif ditetapkan. Enam. Berarti sudah benar itu. Benar. Sudah benar. Benar. Benar secara tulisan dan secara bacaan. Harun kan mudah-mudah ini ya. Iya. Berarti setelah ya mengalami mansub ya. Yang ukhta di situ mansub karena diawali ya huruf nida mansub. Munada mudhof, kalau munada mudhof itu mansub. Haruna mudhofun ilai majrur alamatu jarihi fathah niabatan anil kasri li anahu mamnu' minasarfi ilatuhu alamia ma'a ujma. Alamia ma'a ujma. Nah, 19. 19. Ar-rawuna. Nah, ar-rawuna. Sohi. Sahihnya pada situ menetapkan menetapkan wawu. Dua wawu itu. Dua ya. Wawu. Nah, meskipun terjadi tawalil amsal, namun kata ini jarang dipakai. Wawunya ditetapkan. Nah. Nah. Uridu minka lanjutan. Uridu minka alla tadhhaba. Nah, aku ingin engkau tidak pergi. Aku menginginkan darimu agar engkau tidak pergi. Atau singkatnya, aku ingin engkau tidak pergi. Sahih. Enggak ada yang khotak satu pun. Enggak. Secara bacaan antum sudah benar tadi. Uridu minka alla tadhaba. Gitu kan baca? Atau antum baca anla? Alla. Ya alla. Sudah baca. Benar bacaannya. Uridu minka alla tadhaba. Sekarang secara tulisan. Masuk dalam pembahasan nun yang dibuang atau bukan? Udah, nun dibuang tapi di idgham jadi apa? Iya, di idgham ke lam. Tasdid ke huruf lam. Lam. Nun di idgham ke lam disebut idgham bila guna kan? Bila guna. Nam. Barakallahu fikum. Terus lamnya dikasih tanda tasdid. Tasdid. Maka yang benar adalah nunnya dibuang. Nunnya dibuang. Nam. Ada di halaman berapa itu pembahasan itu? 77. 77, iya, ada dalam 77. Ahsan tum. Nah. Romawi 3. Ubalah kalimat yang tidak baku di bawah ini menjadi kalimat yang baku. Nah, di situ ada yang tidak baku. Al-qalamu maksurun. Ya, dibaca. Al-qalamu maksurun. Apakah pena itu patah? Di sini tidak baku. Yang baku adalah menghadirkan hamzah dikasih tanda panjang. Ya. Al-qalamu maksurun. Ya, yang benar adalah hamzah diberi tanda mad. Tanda mad. Di situ terjadi pembuangan hamzah wasol lalu diganti menjadi tanda mad. Hamzah yang tersisa diganti dengan tanda mad. Tanda mad. Jadi al-qalamu maksurun. Nah, alasannya apa? Hamzah diawali oleh hamzah istifham, terjadi tawalil amsal. Hamzah pada al, hamzah pada al, ya. Hamzah apa pada al? Hamzah wasol kan? Hamzah wasol. Hamzah wasol pada al diawali oleh didahului oleh hamzah istifham. Nah, maka terjadi tawalil amsal sehingga salah satu hamzah dibuang kemudian diberi tanda mad. Maka dibaca al-qalamu maksurun seperti al-amiru qa'im. Nah itu. Kalau tidak dibaca dengan mad, bacaannya nanti akan keliru antara khobar dan insya. Karena dalam bacaan sama kan al-qalamu maksurun, kita enggak baca al-qalamu. Al-qalamu salah bacaan karena hamzah wasol dihapus di tengah antar kata. Kalau kita baca berhenti a, lalu berhenti ya. A al-qalamu maksurun. Itu ya. Itu bacaan benar apa salah? Bacaannya salah. A al-qalamu maksurun. Bacaannya apa? Disambung. Disambung dengan membuang hamzah wasol secara bacaan al-qalamu maksurun. Nah, ucapan ini akan keliru antara kalimat berita yang mengabarkan al-qalamu maksurun artinya apa? Pena itu patah dengan hamzah wasol. Apakah itu pena patah? Nah, ketika terjadi kesamaran maka mereka mematkan membuang hamzah wasol kemudian diganti dengan mad al-qalamu maksurun. Apakah pena itu patah? Mengerti alasannya? Ya. Ya, jadi supaya tidak terjadi kesamaran kekeliruan antara jumlah insya'iyah dan jumlah khobariyah, antara kalimat yang isinya berita dan kalimat yang isinya pertanyaan. Nah, nomor 2. La tuksir minal lahwi. La tuksir minal lahwi. Ya, jangan engkau banyak bersenda gurau. Sahih apa khata? Al khata apa yang benar? Khata. Khata. Asal dari kata al-lahwu. Naam. Naam, la tuksir minal lahwi di situ lamnya kurang. Betul ya? Iya. Yang benar minal lahwi itu hamzah wasol, lam pertama, lam kedua bertasdid, lalu ha taluk wawu, gitu ya. La tukfir minal lahwi, yaitu apa? Setelah min ada hamzah wasol, lalu lam pertama, lalu lam kedua bertasdid, lalu ha lalu wawu. Nah, itu yang benar. Ada dua lam. Minal lahwi, naam. Hamzah wasol tetap ada, secara tulisan ada, hilang secara bacaan aja. Hamzah wasol hilang secara bacaan. Secara bacaan kita baca minal lahwi. Hilangkan secara bacaan, secara tulisan ditetapkan hamzah wasol. Berarti ini enggak betul penulisannya ya. Penulisan salah kurang satu lam. Oh. Penulisan salah kurang satu lam. Harusnya apa tadi? Setelah min apa? Ada hamzah wasol, lam pertama, lam kedua bertasdid, ha lalu wawu. Lam pertama jangan dikasih apa-apa. Jangan dikasih sukun, jangan. Karena sudah idgham ke lam kedua, lam syamsiah kan. Seperti kita mengucap asy-syamsu. Lamnya ada sukun enggak? Tidak. Enggak ada. Adanya tasdid pada sin. Naam, adanya gitu. Lam pertama dikosongkan. Minal lahwi. Bacaannya minal lahwi. Kalau minal al-lahwi salah. Minal lahwi. Ya, nomor 3. Ja'a aminu. Ja'a aminun. Aminun. Aminun. Apa yang benar? Hamzah wasul dihapus ya. Ya, apa itu? Alif. Nah, bertemu tawalil amsal. Tawalil amsal. Yaitu hamzah di atas alif, setelah itu ada alif kan? Ada aminun. Alif. Ya. Maka apa yang dilakukan? Hamzah yang di atas alif itu dibuang alifnya. Aminun. Lalu dalam bahasa baku hamzahnya dibuang juga, lalu alifnya dikasih tanda mat. Iya. Ingat. Ingat. Jadi amin. Jadi sebelum dikasih tanda mat apa? Hamzah yang di atas alif, alifnya dibuang. Ya, lalu hamzah itu sendirian tanpa tempat duduk ya. Iya. Dan itu penulisan Al-Qur'an, yang si hamzah sendirian tanpa tempat duduk itu penulisan Al-Qur'an. Mm-mm. Lalu dalam tulisan baku hamzahnya juga dibuang, yang kepala hamzah itu. Mm-mm. Yang kepala ain. Iya. Kepala ain itu dibuang, lalu alif diberi tanda mad. Alif diberi tanda mad. Jadi aminun. Amin. Nah. Nomor 4. Ja'a walidayya wa dzul ilmi mim Makkata. Naam, yang bacaan yang benar. Tulisan yang benar. Bacaan salah, tulisan salah ini. Ada yang salah. Apa baca, apa? Ja'a walidayya. Naam, ja'a walidayya. Ya, ada alif setelah dal, ada alif karena marfu. Marfu ya. Marfu tanda rafa'nya alif. Ja'a walidayya. Asalnya walidani ditambah ya, gitu kan? Hmm. Kemudian nunnya dibuang menjadi ja'a walidayya. Walidayya. Naam, datang kedua orang tuaku. Wa apa? Wadawul ilmi. Setelah bahu dikasih wadawul ilmi. Setelah bahu dikasih bahu lagi, dawul ilmi. Setelah bahu dawul dikasih ilmi, karena dhu dawa sama dawu. Ilmu yang kurang satu. Apa kurang satu? Yang dhu untuk mufrad, dawa untuk musana, dawu untuk jamak. Enam. Jadi kesalahannya di mana nih kan? Di dawunya ya. Walidaya. Oh, walidaya dia sebagai marfu ya. Iya, marfu alif ditetapkan. Alif ditetapkan. Oh, ya. Kalau mansub alifnya dibuang. Kalau mansub ya, alifnya dibuang diganti ya. Alif ditetapkan karena dia marfu. Syarat pembuangan alif pada musana yang syarat pembuangan ya pada syarat pembuangannya ini pada musana yang mansub dan majrur. Oh, dawunya sudah betul ya. Dawu juga kurang, salah ketik aja, enggak masuk dalam pembahasan dawu di situ. Oh, iya. Cuman salah ketik aja. Iya. Dawu salah ketik enggak masuk pembahasan. Dikasih bawu lagi dawu. Karena kalau wawunya satu berarti wawu disukun boleh. Dhul ilmi gitu. Ja'a walidaya wa dhul ilmi. Nah, namun menjadi mufrad nanti. Menjadi mufrad. Ja'a walidaya wa dhul ilmi, datang dua orang tuaku dan seorang yang berilmu. Mufrad. Nah, kalau kita lihat terjemahan apa terjemahannya? Orang-orang kan? Orang-orang, iya. Nah, berarti dikasih wawu lagi. Wadawul ilmi dalam bacaan wawunya enggak kebaca juga sih. Karena ketemu dua sukun kan? Dalam bacaan kita baca dawul ilmi. Namun secara tulisan wawu ditetapkan wawu yang sukun. Itu ya-nya juga tetap dikasih tasdid walidaya. Enggak dikasih. Yang ja'a walidaya tidak dikasih. Ya. Kalau dikasih berarti menunjukkan dua ya. Berarti dikasih itu ketika mansub dan majrur. Ketika mansub dan majrur kita dikasih ya-nya, dikasih tasdid ja ra'aitu walidayya. Marartu bi walidayya. Lah itu baru dikasih tasdid. Kalau marfu ya-nya tanpa tasdid, sebab tidak terjadi idgham ya. Sebab tidak terjadi pembuangan ya kan? Naam. Ya, lanjutan. Nomor 5. Nomor 5. ja ditulis ja'at bintani rasidin. Dua anak perempuan rasid telah datang. Iya, benar apa salah? Ini salah secara penulisan. Yang betul ja'at binta rasidin. Ahsanta. Yaitu yang betul nun dibuang, nun pada isim mutsana dibuang. Nun, karena ya, karena ini mudhof mudhof ilaih pada mutsana. Iya, karena mudhof mutsana ketika mudhof nunnya dibuang. Ketika mudhof nun itu seperti tanwin. Ketika isim mutsana itu mudhof, nun itu seperti apa? Seperti tanwin ya. Kitabun, kitabu Muhammadin kan. Kalau kitabun ada tanwinnya. Kalau kitabu Muhammadin tanwinnya hilang. Kitabu Muhammadin. Jadi isim mutsana itu nun pada isim mutsana seperti tanwin ketika mudhof hilang. Nah, ketika mudhof adapun ketika beral tetap nunnya ada. Al bintani ada enggak nunnya? Ada. Kitabun menjadi al kitabu. Beda. Al kitabu kan? Oh iya. Nah, berarti dianggap nun sebagai pengganti tanwin ketika mudhof, bukan ketika beral. Lanjutan. Mudirunal madarisi fil ijtimai. Mudirunal madarisi fil ijtimai. Fil ijtimai. Naam. Kenapa tidak dibaca fil ijtimai? Kalau dibaca fil ijtimai, antum menghukumi hamzanya hamzah qathi. Kalau antum baca fil ijtimai, hamzanya hamzah apa? Qathi bukan hamzanya. Qathi seperti kita mengucap fil ikrami. Fil fil ikrami, hamzanya qat'i kan? Iya. Kalau kita baca fil ijtimai, sama enggak dengan fil ikram bacaannya? Sama. Sama berarti salah. Sama. Kalau sama berarti salah sebab ada perbedaan. Yang ikram hamzanya qat'i, kalau ijtima hamzanya wasol. Kalau ketika kita baca itu sama, berarti ini ada kesalahan dalam bacaan kita. Gitu. Ijtima itu hamzah wasol ya. Ijtima hamzah wasol. Kita katakan fijtimain. Fijtimain. Kalau enggak ada al kan fijtimain. Seperti ikrom, fi ikromin kan gitu, yeah. Fi ikromin. Nah, ketika ada al, ketemu dua hamzah wasol kan, yeah. Ketemu dua hamzah wasol. Nah, sehingga ketemu dua sukun, kemudian lamnya dihidupkan karena ketemu dua sukun. Apa yang kita baca? Fi lijtimai. Nah, tadi kesalahan kita di mana ya? Ini kesalahannya pada mana? Yang baca tadi siapa? Abu Isa? Mudirul. Harusnya mudiru. Nah, nunnya dibuang. Yeah. Nunnya dibuang. Karena mudhof ilaih ini ya kan. Karena mudhof mudiru mudhof al madarisi mudhofun ilaih. Mudirul madarisi fil ijtimai. Fil ijtimai. Nah. Ahsantum. Wawu sukunnya tetap ada. Ya? Wawu sukun tetap ada. Yeah. Dalam bacaan wawu sukun enggak terbaca. Yeah. Apa yang kita baca? Mudirul madarisi. Nah, dalam bacaan mudirul madarisi fil ijtimai. Tidak kelihatan dalam bacaan wawonya adanya. Dengan Dawud tadi dalam bacaan tidak kelihatan dari tulisan itu. Dawud secara bacaan. Dawud tadi yang ditambahin wawu tadi. Kalau Dawud secara bacaan ada, secara tulisan enggak ada. Kebalikannya. Dawud itu dalam tulisan enggak ada wawonya, namun secara bacaan ada. Dawud dan kalau ini ketika nunnya dibuang, mudirul madarisi, wawonya ada kan? Wawu yang dibuang cuma nun, wawu ada. Namun wawu enggak boleh dibaca. Enggak maksudnya enggak boleh dibaca mat, enggak boleh kita baca mudirul. Pertanyaannya yang Dawud. Dawud yang apa? Oh, Dawud. Dawud. Asal santa. Ana dengar Dawud. Ini seperti Dawud ya. Ini seperti Dawud ya. Kalau betul. Jadi kalau Dawud, Dawul ilmi, wawunya enggak dibaca. Masih pun ada dalam tulisan aksan tuh kurang jelas ini ya karena antum agak jauh. Nah, lanjutan. Lilahwi doya'ul waqti biduni faidatin. Iya, artinya bermain-main adalah perbuatan membuang waktu tanpa manfaat. Nah, apa yang salah? Lam pada lillahwi. Iya. Lam pada lillahwi terkumpul tiga lam. Karoka atau walil amsal. terkumpul tiga lam. Ya. Nah, memang secara tulisan asalnya seperti itu, asalnya. Asalnya seperti itu. Kemudian dibuang satu lam karena tawalil amsal. Kenapa terkumpul tiga lam itu benar secara asal? Karena lam pertama huruf jer, lam kedua lam syamsia, ya lam ketiga lam asal kata. Jadi memang benar secara asal itu benar. Benar ya. Nah, namun karena ketemu tawalil amsal maka satu lam dibuang. Karena dengan membuang satu lam ini tidak merusak lafad dan arti. Oh iya. Itu ya? Iya. Nah, asantum. Ini di kasid lamnya dibuang satu ya. Iya, seperti kita mengucap asyamsu. Asyamsu kita lamnya ada, enggak ada harokat kan? Harokatnya ada pada sinnya, asyamsu. Jadi kaidah dalam lam syamsiah, kaidah dalam syamsiah itu lam dikasih sukun ketika huruf setelahnya huruf qomariyah. Kalau lam dikasih tasdid, kalau lam tidak dikasih sukun ataupun apa-apa, kalau setelahnya huruf syamsiah. Nah, yang pembahasan ini akan datang pada halaman berapa? Yang akan datang. Halaman 89 tuh lihat, ada pembahasan 89. Lam syamsiah dan qomariyah. Itu ya. Insyaallah. Nah, dari lanjutan. Tiga nomor lagi kita selesai ini. Amman akhadta hadzal ilmu ilma hadzal ilma maful bihi hadzal ilma iya amman akhadta hadzal ilma apa yang salah? Yang salah yaitu pertama salah dua. Ya. Pertama tulis penulisan amma. Nah, amman harusnya nun dibuang ya. Iya. Amman harusnya nun dibuang. Ya. Terus mimnya dikasih tasdid di idgham, di idgham. Nah, yeah. Idgham mutanajisain. Mutajanisain. Terus yang kedua, penulisannya afan. Amman, amma. Amman, tulisannya amman tetap. Yeah, amma. Nun yang dibuang nun yang pertama saja. Amman. Iya, yeah, amman. Jadi ain yeah. Fathah setelah itu mim tasdid. Yeah. Mim tasdid berfathah lalu nun. Amman. Aman. Nah, terus yang kedua. Yang kedua yaitu alif setelah ha seharusnya penulisannya dibuang. Iya, alif setelah ha hadzal ilma dibuang alif setelah ha meskipun ada dalam bacaan. Iya, kenapa? Karena setelah ha ada isim isyarat yang isim isyarat tersebut tidak diawali ta ataupun ha. 69. Nomor 9. Iya. Bacaan Yahya bin Abdurrahmani. Yahya adalah putra Abdurrahman. Iya. Salah, yang betul Yahya ibnu Abdurrahman. Ada hamzah wasol setelah Yahya. Kenapa ada hamzah wasol? Yahya itu nama ya. Yahya kan? Nama, Abdurrahman nama. Berarti ibnun jatuh di antara dua nama. Ini dua nama yang masyhur. Berarti ini kan ini betul atau salah? Ya itu harus salah. Sebab perintahnya apa di situ? Karena ini membetulkan ya kan. Membetulkan. Berarti ini yang betul. Yang betul apa? Yahya ibnu Abdurrahman. Ana mumtata khabar. Yahya itu nama seperti Muhammad bin Abdillah. Ya. Kalau mumtata khabar itu seperti apa? Muhammad ibnu Al-Fala, Muhammad adalah anaknya petani. Atau Muhammad huwa ibnu Abdillah, Muhammad adalah anaknya Abdillah. Itu masih konteksnya belum kalimat yang sempurna belum. Oh gitu ini. Belum kalimat yang sempurna. Jadi berarti satu nama nih. Masih satu ya. Nama, satu Yahya bin Abdurrahman Ja'a. Oh. Kalau kita bikin kalimat Yahya bin Abdurrahman Ja'a berarti Yahyanya mubtada. Ibnunya sebagai badal atau bayan ya atau bayan wahwa mudab Abdurrahman mudabun ilai ja'anya sebagai khobar Yahya ibnu Abdurrahman ja'a atau qaimun. Abdurrahman di situ anda melihat Ar-Rahman ada alnya enggak? Ar-Rahman ada al berarti salahnya apa di Ar-Rahman. Oh ya Abdurrahman ya yang Abdurrahman salahnya ya. Alif pada Ar-Rahman dibuang. Alif pada Abdurrahman dibuang yang setelah mim itu, setelah mim dibuang. Kenapa alasannya? karena beral. Ar-Rahman ketika beral, alifnya dibuang. Kalau Ar-Rahman tidak beral, alif ditetapkan. Masih ada kesalahan yang kedua. Namun pembahasannya bukan pembahasan ini, pembahasan yang lalu. Apa itu? Yahya harusnya ditulis ya, ya bengkok gitu ya. Alif bengkok harusnya ditulis alif bengkok ya. Sebab dia isim. Kalau isim ditulis alif bengkok, kalau fiil ya isim ditulis alif bengkok Yahya. Kalau fiil Yahya fiil mudore ditulis alif berdiri. Tapi ini bukan fiil mudore. Ini bukan. Isim. Iya. Arju 10. Arju minka Allah tu'tiya Zaidan. Sebentar, itu terjemahan tolong diganti menjadi Yahya bin Abdurrahman. Terjemahan. Jadi Pak tadi Abu Syafnat dimaklumi menjawab menjawab salah karena terkecoh oleh terjemahan. Terjemahan. Terjemahannya Yahya bin Abdurrahman. Yahya putranya Abdurrahman. Memang secara bahasa ejaan bin itu artinya kan putra. Ya, ya. Benar, Yahya adalah putra. Iya. Tapi untuk lebih apa namanya menjadikan seorang itu enggak bingung dengan i'rab, enggak usah diterjemahkan. Maksudnya enggak usah diterjemahkan dengan putranya gitu. Langsung aja Yahya bin Abdurrahman. Langsung gitu. Dan artinya memang betul karena ibn di situ mudhof dan Abdurrahman mudhof ilai, yang mudhof ilainya memiliki arti kepemilikan. Artinya apa kepemilikan? Nah. Bukan Abdi Rahman, bukan Abdu tapi Yahya. Abdi. Yahya Abdi. Yahya bin Abdi Rahman. Ya, bin Abdi. Iya. Harokat diperbaiki. Harokat diperbaiki menjadi Abdi. Termasuk kesalahan. Kesalahan ketik. Tapi karena soalnya salah kan? Iya. Soalnya jadi memang enggak. Bukan maksudnya. Bukan, soalnya kan ubahlah kalimat yang tidak baku di bawah ini menjadi kalimat yang baku. Jadi ketika kalimat itu salah juga tidak ketika soalnya salah memang dimaklumi karena soalnya memang dibuat salah. Iya. Soalnya dibuat salah. Kalau terjemahannya Yahya adalah anaknya Abdurrahman itu gimana tuh? Kalau seperti itu dikasih alif. Oh, gitu. Jadi antum boleh jawaban yang kedua, Yahya lalu dikasih alif ibnu Abdurrahman alif setelah mim dibuang. Jadi jawaban seperti ini ada dua. Ya, jawaban yang pertama adalah apa? Yahya ibnunya dikasih alif lalu Abdurrahman membuang alif. Nah, ketika itu ada tiga kesalahan. Kesalahan pada penulisan Yahya. Pertama, yang kedua ibn harus dikasih alif. Terus Ar-Rahman membuang alif. Mengerti? Jadi kalau kita enggak merubah terjemahan, kita enggak merubah terjemahan ya. Iya. Berarti apa jawaban yang benar? Yahya alifnya dibengkokkan, Yahya. Iya. Kemudian ibn alif ditetapkan. Abdurrahman alif di Ar-Rahman dibuang. Dibuang. Maka ketika itu Abdi dibaca Abdun dibaca Doma ketika alif ditetapkan. Ketika Afan tetap kasroh, tetap kasroh karena semuanya mudhof ilai, tetap kasroh semuanya mudhof ilai. 6. Jadi diulang. Ketika kita menetapkan terjemahan Yahya adalah putra Abdurrahman, berarti kita akan menjadikan ibn sebagai khobar kan? Iya. Maka apa yang kita lakukan? Yahya penulisannya alif diganti yang berdiri menjadi bengkok. Nah, ini pembahasannya bukan pembahasan ini, berarti pembahasan yang dulu. Kemudian ibn dikasih alif. Alif di situ maksudnya hamzah wasol ya. Kemudian abdi tetap dikasroh karena mudhof ilai. Ar-Rahman membuang alif pada setelah mim. Kalau kita membuat jawaban yang kedua yaitu apa? Bukan dijadikan sebagai khobar, namun kita jadikan sebagai naat atau bayan atau badal. Maka alif tidak ditetapkan, yaitu hamzah wasol pada ibn tidak ditetapkan, kita buang. Berarti kesalahannya pada Ar-Rahman. Ar-Rahman aja di situ kesalahannya. Ar-Rahman di harus membuang alif pada setelah mim. Nomor 10. Sebetulnya soal ini sudah benar nomor 9, baik terjemahan atau soal sudah benar. Cuman jawabannya tinggal apa? Satu, memberi alif pada ibn, yang kedua membuang alif pada Ar-Rahman. Nah, terjemahannya sudah benar kalau seperti itu. Yahya adalah putra Abdurrahman, berarti terjemahan sudah benar. Dengan apa? Menjawab menetapkan alif pada ibn dan membuang alif pada Ar-Rahman. Namun kalau ada yang menjawab, menjawab apa? Hanya membuang Ar-Rahman, membuang alif pada Ar-Rahman saja sudah benar. Kenapa? Karena tidak menjadikan sebagai khobar, menjadikan ibn sebagai atau bayan atau badal. Nomor 10. Istilah atau bayan atau badal itu nanti di kitab Nahwu ya, akan lebih jelas insyaallah. Nomor 10. Arju minka alla tu'tiya Zaidan 300 riyalin. Ya, apa yang salah? Huruf nun pada kata an. Nah, an la nunnya harusnya apa? Di dihapus. Harus dihapus. Hapus. Nun harusnya dihapus pada an la. Nun dihapus kemudian terjadi idgham. Idgham. Nah. Lalu yang kedua, kesalahan yang kedua pada kata salasa mi'atin. Nam salasa mi'atin. Salasa mi'ati riyalin. Apa yang apa yang harus dibuang? Alif setelah alif. Huruf mim. Alif setelah lam. Salasa. Oh. Salasa. Ya. Alif setelah lam. Salasa mi'atin mi'ati riyalin. Lihat di halaman berapa yang bahas ini. Halaman 71, halaman 71 bagian H, itu ya. Bagian 71 bagian H. Salasu mi'atin salasa atau salasi tergantung kedudukan. Nah, alifnya dibuang. Pada alif setelah lam dibuang. Nah, alhamdulillah selesai dari mengoreksi atau mengerjakan, mengoreksi latihan yang antum kerjakan ya. Nah, barakallahu fikum. Ini anlanya nunnya dibuang ya, Tad ya? Iya, anla nunnya dibuang jadi alla. Alla, jadi tasdid, lamnya bertasdid. Alla, arju minka alla tu'tiya Zaidan salasa salasa mi'ati riyalin. Salasa, lamnya tetap dibaca panjang. Tapi salasa. Namun alif tidak ditulis. Lamnya digandeng sama sa setelahnya. Lamnya digandeng secara sa setelahnya ya. Digandeng. Itu khusus pada salasa. Khusus ya, Dad? Ya, tidak pada arba'a khomsa. Karena arba'a khomsa enggak ada alif kan memang asalnya. Kalau salasa ada alifnya. Terus ini Dad, yang kalimat asyhadu alla itu tetap alla atau kalau sebelumnya asyhadu alla ilaha illallah itu? Kalau itu harus dipisah. Harus dipisah ya. Beda dengan konteks ini ya. Beda. Yang di sini ya. Beda karena an di situ bukan an harfu nasbin wa masdarin bastikbarin, namun an mukhaffafa minas tsaqilah, an yang asalnya tasdid, asalnya annahu asyhadu annahu ala asyhadu an anhu asyhadu anhu ya iya an mukhaffafa minas tsaqilah itu an bertasdid yang berubah menjadi sukun. Ada enggak di buku di sini asyhadu? Belum ada ya. Belum. Ya, itu nanti pembahasannya di Nahwu. Jadi tidak, kenapa tidak di idgham pada asyhadu alla, karena annya bukan an harfu nasbin wa masdarin wastiqbalin. Oh gitu. Ya, annya an mukhaffafa min tsaqila, berasal dari anna yang berubah menjadi an, yaitu an alif atau an ham ain an anna yang anna zaidan qaimun. Inna Zaidan qaimun, anna Zaidan qaimun. Nah, an disebut an apa di situ? An yang membuat isim menjadi mansub dan khobarnya menjadi marfu kan? Yeah. Nah, itu an ketika disukun dari tasdid namanya mukhaffafa min tsaqila. An yang disukun dari tasdid. Ya, apa pertanyaannya? Iya. Yang nomor 3 Abu, tadi kan bahasanya Abu Muhammad ibni. Abu Muhammad ibni. Iya. Abu Hirofa dan. Iya, Pak. Tadi enggak perhatian ke abunya. enggak merhatikan abunya. Ahsantum. Diingatkan ya. Jadi Abu Muhammad ibni, Abu Muhammad ibni Abdillahi. Nomor berapa kan? Nomor 3, nomor 3. Jadi abunya enggak perhatian ke abunya, sehingga tadi Abu Salma baca Abu Muhammad ibnu, ana benarkan. Abu Muhammad ibnu yang ana perhatikan itu harokat dal. Harokat dalnya udah udah benar, yaitu di idgham ke harokat dalnya disambung ke ba, itu udah benar. Namun kalau kita lihat kedudukannya dia mudhaf ilaih, maka harokatnya bukan doma, harokatnya kasroh. Nah, jadi bukan Abu Muhammad ibnu Abdillah, namun Abu Muhammad ibni, Abu Muhammad ibni Abdillah. Ya, asam tuh diingatkan ya. Ada kalanya ketika nyimak kurang sempurna dalam perhatikan. Ya, aksantum. Ada lagi? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok. Ada. Nah, ada kemungkinan pekan depan libur. Pekan depan itu libur ya. Yaitu apa, hari Sabtu Ahad besok libur. Karena memang kita ada libur pondok di sini 2 pekan dan libur kita cukup 1 pekan. Maksudnya di hari Sabtu Ahad aja. Pada pekan depan insyaallah. Nanti kalau ada perubahan akan diumumkan lagi. Naam. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.